Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi katabal 'izzata wal karamata liman ata'a wa qada bidhillati wal hawani liman asah wa huwas samii'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin amma ba'd. Ma'asyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan amalan salihah, berzikir dan berdoa, dan kita ada waktu untuk ngaji bersama. Semoga semua yang hadir ini diterima amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah, kekurangan kita diberikan kecukupan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Kita menjadi hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kajian fikih ini, yaitu penentuan awal bulan. Gini bongge, kalau ini bulan Ramadan, tapi bisa digunakan untuk semua bulan-bulan Hijriah. Bulan itu Pak, ada yang Hijriah melalui perhitungan peredaran bulan, maksud saya itu tahun Hijriah dengan bulan Qamariyah melalui peredaran bulan. Ada yang syamsiah melalui peredaran matahari. Dalam perhitungan bulan Hijriah ini, tahun Hijriah ini, kita menggunakan peredaran bulan Qamariyah. Maka penentuan bulan Muharram, napa malih? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semua itu menggunakan peredaran bulan. Artinya untuk kita tahu pindahnya bulan ke bulan itu dengan cara observasi bulan. Nah, bagaimana metode penentuan bulan, baik itu bulan Ramadan termasuk bulan Dzulhijjah yang sekarang ini, yaitu dengan melihat bulan. Memang ada beberapa pendapat ulama, kadang-kadang juga terjadi perbedaan, dan mungkin juga tahun ini juga berbeda. Kalau menurut keterangan bahwa pemerintah di Indonesia menentukan untuk Idul Adha nanti hari Kamis tanggal 24 September. Sementara ada ormas lain sudah menentukan hari Rabu tanggal 23 September. Ini berbeda. Dan yang hari Kamis itu bersamaan juga dengan di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu juga Idul Adha hari Kamis, tanggal 24. Wukufnya itu hari Rabu, tanggal 23. Kenapa berbeda? Pertama, para bapak, para ibu, karena masalah hisab dan rukyat. Itu perbedaannya. Ada yang acuannya untuk menentukan awal bulan, termasuk Dzulhijjah ini, melalui perhitungan ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi. Sudah dihitung, oh tanggal 23 hari Rabu Idul Adha. Sudah. Keputusannya seperti itu melalui ilmu hisabnya. Ada yang lain tidak cukup dengan hisab. Hisab ini hanya sebagai pendukung saja, sebagai penuntun saja. Finalnya harus dengan ru'yatul hilal bil fi'ali. Melihat bulan secara langsung, observasi bulan. Dan ternyata kemarin itu bulan tidak terlihat, maka istiqmal menyempurnakan hitungan 30 pada bulan Dzulqa'dah, sehingga nanti pada bulan Dzulhijjah ini Idul Adha-nya tanggal 24. Apa dasarnya yang menggunakan ru'yat ini? Ini coba lihat dalam hadis Sahih Bukhari. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in humma 'alaikum fa aqmilu 'inda Sya'ban 30 yawman. Berpuasalah kamu karena melihat bulan. Ini konteksnya bulan Ramadan. Tapi bisa dipakai untuk semua pergantian bulan Qamariyah tahun Hijriah ini. Wa aftiru li ru'yati dan mukella karena melihat bulan. Ru'yah. Ru'yah itu melihat. Ro'a yaro ru'yatan. Itu melihat. Bukan ro'yun. Ro'yun itu pendapat. Ma ro'yuka. Itu pendapat. Melalui otak, melalui akal. Tapi kalau ru'yah, ro'a yaro ru'yatan itu melihat dengan mata kepala. Observasi langsung. Fa in ghumma 'alaikum, jika mendung bagimu, hilal tidak dapat dilihat. Apa alternatifnya? Fa aqmilu 'inda Sya'ban 30 yawman, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban itu 30 hari. Kalau bulan Dzulqa'dah, ya sempurnakanlah hitungan bulan Dzulqa'dah itu 30 hari. Karena kemarin yang lalu itu waktu diadakan ru'yat tidak terlihat bulan, maka sempurnakan hitungan 30 hari, berarti nanti Idul Adha itu pada tanggal 24 September hari Kamis. Ini melalui ru'yat, dengan tim ru'yat yang sudah ditugaskan di beberapa tempat, di tempat-tempat yang memungkinkan untuk ru'yatul hilal. Cuma biasanya kalau untuk ru'yat Idul Adha ini tidak begitu dapat perhatian. Gini bang, gini. Ru'yat, enggak ru'yat, terserah. Karena enggak poso. Gini dong, gini. Kalau Ramadan, wah, rame sudah. Karena puasa. Ya, kapan, ru'yat, sudah lihat atau belum. Banyak yang cari informasi. Kalau Idul Adha ini, tenang-tenang saja, bah. Wis enggak ngereken. Hanya sebagian orang saja. Nah, hasil ru'yat kemarin itu, bahwa disempurnakan dan kemudian Idul Adha jatuh tanggal 24. Begitu juga berdasarkan hadis Nabi An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah dzakar Ramadan faqala. Rasulullah itu menyebutkan bulan Ramadan kemudian bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal." Jangan berpuasa kalian sampai melihat bulan. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan jangan mukel berbuka sampai melihat bulan. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Nah ini. Fa in humma 'alaikum, kalau mendung tidak terlihat bulan itu ada penghalang, faqdurulah, maka tentukanlah. Perkirakanlah. Nah ini yang bisa menggunakan ilmu hisab itu, yang faqdurulah itu. Menggunakan ilmu hisab. Tapi itu hanya sebagai alternatif saja. Bukan perintah pokok. Dan hisab tetap itu dipakai sebagai penunjang untuk ru'yat. Karena orang ru'yat harus ngerti hisab. Kalau enggak ngerti hisab, bisa keliru. Ini bulan ini ijtimaknya jam berapa? Berapa derajat di lintang utara? Letaknya di mana? Harus ngerti. Kalau enggak ngerti, Pak, datang-datang meru'yat kekenjeran. bawa kicker. Gak ngerti bulan di sebelah mana, kicker. Gak kelihatan bulan, Pak. Konteksnya hasil ijtihad, kita tidak boleh menyalahkan. Kerjakan apa yang diyakini, tapi toleransi dengan yang lain, yang punya keyakinan lain.